بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، هدانا الله إياكم أجمعين. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini, pada malam yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita kembali bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah, bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu yang luang, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki semua kesalahan-kesalahan kita. Dan alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan alhamdulillah, sudah ada ikhwan dan rekan kita yang sudah siap menemani kita malam ini bersama pembahasan kitab ini. Kita sapa terlebih dahulu. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Insyaallah. Fil muhadarah al-madiyah, pada pertemuan yang lalu, intahina min ad-dars as-sadis. Kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-6. Wa insyaallah ta'ala hadhihi lailah sanaqra ad-dars al-jadid. Wahuwa ad-dars as-sabi'. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan membaca pelajaran baru, yaitu ad-dars as-sabi', pelajaran yang ke-7. Wahada ad-dars fi safhah 46. Pelajaran ini ada pada halaman 46. Wa kama ra'aitum, sebagaimana antum lihat di sini, fi ad-dars as-sabi' indana hiwar tawil, indana hiwar tawilun. Kita di sini ada dialog yang cukup panjang. Istagrik thalaf safahat, sampai di sini ada 3 halaman dialognya. Wa nuhawil insyaallah ta'ala an nunhi kiraat hadhal hiwar hadhi laylah. Kita mengusahakan agar menyelesaikan membaca dialog ini pada malam ini. Thumma insyaallah ta'ala fi al-muhadarah al-qadimah sayakun kiraat li at-tamarin wa at-tadribat. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membaca latihan-latihan yang ada. Taib, qabla an nabda, nuridu nasal al-ikhwa fi studio, hal raja'atum ad-dars fil bayti ya ikhwan? Kita tanya kepada ikhwan di studio, antum semua insyaAllah muraja'ah di rumah? Nah, insyaAllah. InsyaAllah, masyaAllah. Wa nuhsinu dhan bi al-ikhwa wal-akhwat fil bayti aydan, wa nadhunnu bihim khaira, annahum yuraji'una ad-durus fil bait insyaallah. Dan kita berhusnuzan dan berprasangka baik kepada ikhwan dan akhwat di rumah, dimanapun antum berada yang bisa mendengarkan siaran ini. Kita berprasangka baik antum sudah bermuraja'ah dan tidak lupa dengan pesan kita yang sudah kita sering ulang-ulang sejak awal pertemuan, bahwa al-muraja'ah muhimma jiddan, bahwa mengulang pelajaran ini sangat penting. Karena al-ma'lumat as-sabiqah, pengetahuan kita, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dengan murojaah insyaallah akan tetap kita ingat, sehingga dengan apa yang kita miliki dan bekal yang kita miliki dari pertemuan-pertemuan yang lalu dapat membantu kita untuk memudahkan memahami pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Dan pada malam ini kita mulai nabda ad-dars as-sabi'. Al-hiwar huna ya ikhwan yaduru bain al-ab wa al-abna, al-abu wa al-abna wal-banat aydan, wal-um aydan mawjuda fi akhir al-hiwar insyaAllah. Di sini, naam, ha Yusuf Arwan wa hadihi al-abna, hadihi dakhil fi al-abna, haulai abna'u li al-ab, wa sayakun insyaAllah fi al-hiwar banat, wa al-um mawjuda aydan fi akhir al-hiwar insyaAllah. طيب نطلب من بعض الإخوة أن يساعدنا في قراءة هذا الحوار. Kita minta kepada ikhwan studio membantu kita membaca dialognya. أنت رضا أنت رضا يا أنت الأب وأنت يا وأنت يا إخوان أنتم الأبناء أنتم الأبناء ثم أنت يوسف أنت يوسف والأخ إحسان مروان وأخونا هذا البلال أنت بلال يا أخي نعم أنت من أنت يوسف أنت يا إحسان أنت من مروان مروان وأنت يا أخي أنت من بلال بلال ثم يأتي بعد ذلك بنات والأبناء أنتم تقومون بالبنات أيضا فهمتم فهمت. يعني جدي الأبناء أنستاين جدي البنات kemudian di sini juga ada su'at. Man yaqra' as-su'at insyaallah. Man sayakun as-su'at fi akhir al-hiwar. Anta ya Hasan. Ila anta Marwan wa su'at. Baik. Anta al-ab ya. Wal um. Wal um aidan. Naam, ahsant. Anta al-ab wal um. Ahsant. Iqtarib min al-mikrofon thumma iqra' bi sawtin wadih wa la tusri'. Naam. Tamahal qalilan. Tafadhal. أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ هيا الأبناء. ذهبنا إلى الملعب. كرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ لعبنا اليوم كرة القدم. لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ بلى ذهبنا. ماذا قرأتم هناك؟ قرأنا الصحف. أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ نعم سمعناها. من أي إذاعة سمعتم؟ سمعنا من ثلاث إذاعات، من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن. نعم. سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى، أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح شفاه الله. آمين. متى دخل المستشفى؟ دخل قبل ثلاثة أيام. أين الكتاب ذو غلاف أحمر الذي كان في غرفتي أرأيتموه؟ أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. نعم. وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ هذه هي. لا، المجلة ذات الغلاف الأصفر. هي عندي، أخذتها اليوم. يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته. نعم البنات، تفضل يا إخوان البنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبتن يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة المديرة. نعم. أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا. نعم. هو بين المسجد والمدرسة. ممتاز. نعم. أوجدتنها في البيت؟ نعم وجدناها، جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة. أرأيتن المكنسة يا بناتي؟ بحثت عنها كثيرا وما وجدتها. أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. مروان. يا أمي، أفي الثلاجة ماء بارد؟ نحن عطاس. عطاش. نحن عطاس. أبشر، فيها ماء بارد وعصير برتقالي. وعصير برتقالي. ممتاز، بارك الله فيكم يا اخوان، جزاكم الله خيرا. انتهينا من قراءة الحوار. Baru saja kita menyelesaikan membaca dialog. Kita review kembali, kita ulang kembali dari awal ya ikhwan, kemudian kita sama-sama kita terjemahkan. Wa insyaallah ana raitu anna kalimat insyaallah kulluha laysat jadida. Amin ada di sini. Semua kosakata yang tersebutkan di dialog ini insyaallah bukan baru. Kalaupun ada yang baru, ya ibara'an kalimah atau kalimatain atau salatu kalimat. Kalaupun ada yang baru, bisa jadi hanya satu kalimat, satu kata atau dua atau tiga. Nanti insyaallah akan kita jelaskan maknanya di tengah-tengah kita menjelaskan dialognya. Di sini dialognya dimulai dengan al-ab Ma mana al-abi ya, ikhwan? Bapak. Bapak. Dialog ini terjadi antara al-ab dengan al-abna. Al-abna, ma mana al-abna? Anak-anak. Al-abna'u jama' min? Bintun. La. Ibnun. Ibnun. Rakizu ya, ikhwan. Rakizu. Ibnun. Al-abna'u jama' min? Ibnun. Jam'u al-ibn. Nah. Amma al-banat? Ma mana al-banat? Al-banat bintun. Jam'u min? Bintun. Nah. Al-abna, anak-anak laki-laki. Kemudian al-banat? Anak-anak perempuan. Nah. الأب يقول أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ Kita terjemahkan perkata satu kata-kata. Paham tu? Nah, أين ما معنى أين؟ Kemana? ذهبتم. ذهبتم ini gabungan antara dua kata. Zahabtum, gabungan antara dua kata. Yang pertama zahaba, yang kedua dhamir antum. Zahaba fi'lu madin, kemudian digabung dengan dhamir antum. Sehingga ketika digabung zahabtum. Mana zahabtum? Kalian pergi. Kalian pergi. Aina zahabtum? Kemana kalian pergi? Ba'da darsi, mana ba'da? Setelah. Ad-dars, pelajaran. Mengapa ad-darsi di sini majrurun? Bil kasrah karena dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Majrurun li'annahu mudhafun ilaih. Aina dhahabtum ba'da darsi? Kemana kalian pergi setelah pelajaran? Ya abna'i, mana ya abna'i? Wahai anak-anak. Wahai anak-anakku. Baca sekali lagi ya. Ridha terjemahannya. Aina dhahabtum ba'da darsi ya abna'i? Di mana kalian pergi setelah pelajaran wahai anak-anak? Mumtaz. Kemana? Kemana? Nah, kemana? Kemana? Kemana kalian pergi setelah belajar wahai anak-anak? Mumtaz. Zahabna ilal mal'abi. Zahabna ilal mal'abi. Zahabna, ini ada dua kata. Sama seperti zahabtum tadi, ada dua kata. Sekarang zahabna, yang pertama zahaba, yang kedua? Nahnu. Nah, di sini artinya? Nahnu. Mana nahnu ya, ikhwan? Kami. Kami. Zahabna, terjemahkan? Kami pergi. Ilal? Ke? Al-mal'abi, lapangan. Zahabna ilal mal'abi, kami pergi ke lapangan. Akuratal qadami la'i al-ab, sekarang bertanya kembali kepada al-abna. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallati? Akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallati? Terjemah ya, ikhwan. Apakah sepak bola? A, mana A? Apakah? Kuratal qadam sepak bola. Sepak bola. Kuratal qadam sepak bola. Kurah bola. Al qadam kaki. Bola kaki. Bola kaki atau sepak bola. Nah. Akuratal qadami la'ibtum. Mana la'ibtum? Kalian bermain. Kalian bermain. Apakah kalian bermain sepak bola? Am kuratas sallah? Am? Atau. Am mana am? Atau. Atau. Kuratas sallah? Bola. Bola basket. Bola basket. Nah, as-sallah kurah bola, asallah panjang. Nah, kurata, kenapa bola basket dinamakan kurata asallah? Karena menggunakan asallah. Nah, mengapa sepak bola dinamakan kuratul qadam? Karena menggunakan al-qadam. Mana al-qadam? Kaki. Nah, pertanyaannya, mengapa kurata di depan tiba-tiba dia mansub? Kurata. Kuratul qadam. Maf'ulun? Bih. Maf'ulun? Bih. Padahal biasanya maf'ulun bih itu selalu setelah fi'il dan fa'il. Tapi di sini kalau antum lihat, dia sebelum fi'il, sebelum kata kerja, dan sebelum fa'ilnya. Ini berarti di sini ada satu kaidah yang perlu dipahami, bahwa maf'ulun bih bisa jadi diletakkan di depan. Bisa jadi diletakkan di depan. Nah, akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallah. Terjemah Yohan sekali lagi. Bola kaki. Apakah kalian bermain bola kaki atau bola basket? Nah. La'ibna al-yawma kuratal qadam. La'ibna, lihat. Tadi la'ibtum, sekarang? La'ibna. Nah, di sini apa maknanya, ya, kawan? Nahnu. La'iba digabung dengan dhamir nahnu, sehingga menjadi la'ibna. Terjemahkan. Kami bermain al-yawma. Pada hari ini. Hari ini, kuratal qadam. Sepak bola. La'ibna al-yawma kuratal qadam. Kami hari ini bermain sepak bola. لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. لعبنا ترجمة. Kami bermain kurata salati, kurata salati, bola basket, fil usbu' il madi, di al usbu' pekan, al madi, yang lalu. Laibna kurata salati fil usbu' il madi. Terjemah ya ikhwan. Kami bermain bola basket pekan yang lalu. Nah, kami bermain bola basket pada pekan yang lalu. Ama dhahabtum إلى المكتبة اليوم أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم ما معنى أما؟ Apakah? Apakah? أما di sini sama seperti أليس. أليس. Bukan. Bukankah? Bukan. أما di sini sama seperti أليس. Sehingga terjemahannya? Bukan. Bukankah? ذهبتم. ما معنى ذهبتم? Kalian pergi. Bukankah kalian pergi إلى المكتبة اليوم ke perpustakaan اليوم hari ini? Sehingga kalau pertanyaan ama atau pertanyaan alisa, maka jawabannya kalau iya, bala. Lihat jawabannya, bala zahabna. Bala, mana bala? Iya. Iya, tentu zahabna. Kami pergi. Telah pergi ke sana. Nah. Mada qara'tum hunaka? Mada qara'tum hunaka? Terjemah, mada? Apa yang baca. Nah, qara'tum yang kalian? Baca. Hunaka? Di sana. Lagi-lagi di sini kita sering sekali menemukan kata kerja bentuk lampau digabung dengan dhamir al-mutakallim wa dhamir al-mukhatab al-jama'. Di sini dhamir mutakallim al-jama' misalnya dhahabna. Adapun dhamir al-mukhatab al-jama' tum. Qara'tum gabungan antara dua kata, yang pertama qara'a, yang kedua antum. Mada qara'tum, apa yang kalian baca. Hunaka, di sana. Lihat jawabannya. Kalau pertanyaannya qara'tum, maka jawabannya qara'na nahnu. Qara'na as-suhufa. Terjemah ya kan. Qara'na as-suhufa. Kami membaca. Qara'. Nah, as-suhuf jama' daripada sahifah. Kami membaca koran-koran kalau begitu. Nah, karena di jama' maka terjemahannya koran-koran. Beberapa koran. Nah, beberapa. Nah, mungkin. Kami membaca beberapa koran. Ahsan tu ya. Asami'tum al-akhbara min al-idha'at al-yawma? Asami'tum. Mana asami'tum? Apakah kalian mendengar? Al-akhbara. Berita. Kabar-kabar atau berita-berita. Min al-idha'ah. Dari radio. Dari radio al-yawm. Hari ini. Nah, jadi radio al-idha'ah. Al-idha'ah. Asalnya dari kata kerja ada'a yudhi'u. Mengapa radio dinamakan al-idha'ah? Karena dari asal katanya ada'a yudhi'u. Mana ada'a yudhi'u? Nashara yanshur. Nashara yanshur. Yang menyebarkan. Karena radio menyebarkan berita, maka dia dinamakan al-idha'ah. Asami'atumul akhbara minal idha'atil yawma. Apakah kalian mendengar kabar-kabar dari radio hari ini? Naam sami'naha. Ya, sami'na. Kami mendengar ha-nya. Ha di sini kembali ke? Radio. La. La al-akhbar. Naam sami'na al-akhbar. Naam sami'na ha, sami'na al-akhbar. Min ayyi idha'atin sami'tum? Min ayyi? Dari mana? Idha'atin sami'tum min ayyi? Dari mana sami'na? Dari radio mana? Radio apa? Sami'tum? Yang kalian dengar? Sami'atum dua kata sami'a dengan antum. Min ayyi idha'atin sami'tum, dari radio mana, dari radio apa yang kalian dengarkan? Jawabannya sami'na min thalathi idha'atin. Sami'na kami mendengar min dari thalathi idha'at. Idha'at jama' daripada idha'ah. Lihat min thalathi idha'atin. Mengapa thalathi bukan thalathati? Mengapa dia muzakkar? Karena ma'adudnya mu'annas. Yaitu? Ida'ah. Yang dilihat jama'nya atau mufradnya untuk al-ma'adud? Mufradnya. Mufrad daripada al-ma'adud di sini adalah al-ida'ah. Ida'ah. Mu'annas. Maka al-adatnya harus muzakkar. Ini sudah kita bahas pada jilid berapa? Jilid pertama mungkin. Di akhir jilid pertama sepertinya. Nah. Sami'na min thalathi ida'atin. Kami mendengar dari tiga radio. Yang pertama, min idha'ati Riyadh, dari radio Riyadh. Kemudian, wa idha'ati Al-Qahirah, dari radio Al-Qahirah. Mana Al-Qahirah? Kairo. Kairo di fi Mesir. Asimatul Mesir. Asimatul Mesir, nah, ibu kota Mesir. Wa idha'atu, wa idha'ati Landana, dan radio London. لعل الإذاعة في لندن هذا باللغة العربية لا لا أنا سمعت أنا في بعض الإذاعة في لندن يذيع الأخبار بالعربية والفصحى أيضا. Jadi ada berapa radio yang mereka dengarkan, ikhwan? ثلاثة إذاعات. الأول إذاعة الرياض، الثاني إذاعة القاهرة، والثالث إذاعة لندن. نعم. الأب يقول سمعت أن بلالا مريض. سمعت ما معنى سمعت؟ saya mendengar. Tadi sebelumnya jamaah semua سمعتم سمعنا. Sekarang mufrad سمعت saya mendengar. Saya mendengar أن بلالا bahwa Bilal مريض sakit. Sakit. Lihat kata setelah أن dia mansub. أن بلالا. Mengapa dia mansub? Karena dia ismu inna. Ism inna. بلالا ismu inna mansubun. Adapun maridun, apa posisinya di sini maridun? Khabar? Khabar inna. Khabar anna. Khabar anna. Marfu'un bi wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah. Anna bilalan maridun. Saya mendengar bahwa Bilal sakit. Wa annahu fil mustashfa. Dan annahu bahwa dia fi di al-mustashfa. Mana al-mustashfa, ya kawan? Rumah sakit. Dulu kita pernah membahas kosa kata di bawahnya rumah sakit ada puskesmas atau klinik, apa namanya? Masih ingat? Al-Mustawsaf. Nah, Al-Saydaliyah Apotik. Nah. Masih ingat tah hikmah? Nah. Al-Mustawsaf. Nah. Tadzkarna. Masya Allah. As-sahihun hadha? As-sahihun hadha? Apakah ini benar? Apakah benar ini? Jawabannya? Naam. Hadha sahih. Ya, hadha sahih ini? Benar. Benar. Syafahullah lalu al-abna mendoakan kepada Bilal dengan mendoakan syafahullah. Mana syafahu? Semoga Allah menyembuhkannya. Semoga Allah menyembuhkannya. Ya. Syafahu menyembuhkannya. Allahu Allah. Apa jawaban Al-Ab? Amin. Allahumma istajib. Amin bermakna Allahumma istajib, ya Allah, kabulkanlah. Mata dakhala al-mustashfa? Mata? Kapan? Kapan dakhala? Masuk. Siapa yang masuk di sini? Iya. Siapa yang masuk? Bilal. Kapan Bilal masuk ke al-mustashfa, rumah sakit? Dakhala qabla thalathi ayyamin. Qabla thalathati ayyamin. Dia masuk, yaitu Bilal masuk, qabla thalathati ayyamin. Tiga hari yang lalu. Qabla thalathati ayyamin artinya tiga hari yang lalu. Thalathatu disini, kenapa mu'annath ya khun? Thalatha, bukan thalathun. Karena ma'adudnya muzakkar. Kalau ma'adudnya muzakkar. Yaitu? Yaumun. Yaumun. Ayyam ma'adudnya. Tapi yang kita lihat bukan jama'nya, tapi mufradnya. Mufrad daripada ayyam adalah yaumun. Nah. Maka dia mufrad, muzakkar, maka al-adatnya harus mu'annath. Tapi ini, ingat, ini kaidah ini hanya dari 3 sampai? Sampai 10. 9. 3 sampai 10. Nah. Aina al-kitabu, al-ab bertanya kembali kepada al-abna. Aina al-kitabu dhul ghilafil ahmar alladhi kana fi ghurfati? Aina, mana aina? Di mana? Di mana? Al-kitab, buku itu. Dhul ghilafil ahmar, dhu yang mempunyai. Yang mempunyai, dhu di sini artinya sahibu, yang memiliki atau yang mempunyai. Al-ghilaf, sampul. Sampul al-ahmar, yang berwarna merah. Merah. Aina al-kitabu dhul ghilafil ahmar? Di mana buku yang bersampul merah? Alladhi kana fi ghurfati, alladhi yang kana ada, yang ada fi ghurfati, di kamar saya atau di kamarku. Ghurfati, lagi-lagi ini dua kata yang digabung, pertama ghurfatun, kedua ana. Ghurfatun dengan ana. Maka di sini ketika digabung menjadi ghurfati ana berubah menjadi ya. Jadi ya di sini artinya apa tadi, akhwan? Ana. Ana. Ara'aitumuhu? Mana ara'aitumuhu? A? Apakah kalian melihat? Ra'aitum, kamu melihat, hu melihatnya. Ara'aitumuhu, apakah kalian melihat? Melihatnya? Apa jawaban Yusuf? Ana akhadtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Ana akhadtu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Ana akhadtu. Mana ana akhadtu? Saya mengambil. Saya mengambil. Hu? Ya. Mengambilnya. Ana akhadtuhu, saya mengambilnya. Ya, di sini kembali ke apa kan? Kitab. Al-kitab. Al-barihah. Mana al-barihah? Tadi malam. Tadi malam. Al-barihah semalam. Aqrabu laylatin madat. Aqrabu laylatin madat. Malam yang terdekat yang sudah lewat. Berarti kalau sekarang kita bicara sekarang ini, ketika kita bilang al-barihah, maka kemarin? Kemarin malam. Malam. Malam yang lalu yang sudah lewat, yang terdekat. Nah. Ana akhadtu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Saya mengambilnya tadi malam. Wa qara'tu dan saya telah membaca. Dan saya telah membacanya nisfahu, nisf setengah. Sebagian. Setengah sebagian. Atau seba, setengah. Nisf setengah. Halaman. Hu setengahnya. Setengah. Nisfun setengah. Wa ainal majallatu allati kanat tahta dzaakal kitabi? Wa aina? Ma mana wa aina? Di mana? Dan di mana al majallah? Majalah. Nah, majalah. Allati kanat yang ada ya. Yang tadinya ada maksudnya. Sekarang sudah tidak lagi. Yang tadinya ada tahta, mana tahta? Di bawah. Dzaakal kitab. Buku itu. Di bawah buku itu. Wa ainal majallatu allati kanat tahta dzaakal kitabi? Dan kemana majalah yang tadi ada di bawah buku itu? Buku yang mana ini maksudnya, Khan? Buku Dzul Ghilafil Ahmar. Nah, buku Al-Kitab Dzul Ghilafil Ahmar alladhi yang dipinjam oleh Yusuf. Yusuf. Ahadhihi hiya, Bilal berkata kepada bapaknya, ahadhihi hiya. Apa makna a? Apakah hadhihi hiya? Ini. Apakah ini dia? Apakah ini dia? Ini hadhihi kembali ke Al-Majallah. Al-Majallah. Ahadhihi hiya, lihat semuanya muannats. Hadhihi hiya. Apakah ini dia? Apa jawaban al-ab? La. La. Al-majallatu dhatul ghilafil asfari. Al-majallatu, majalah itu. Bukan, la. Bukan, la, bukan. Al-majallatu, majalah itu. Dhatul ghilafil asfar. Yang memiliki sampul. Memiliki sampul. Berwarna kuning. Kuning. Kuning. Al-asfar bagaimana? Kuning. Kuning. Yang ditunjukkan Bilal kepada bapaknya, bukan yang merah, tapi yang? Kuning. Yang kuning. Yang diminta apa? Merah. Yang merah. Sah, yang merah? Kuning, lah. Yang dimaksud bapaknya majalah apa yang dicari adalah majalah yang bersampul kuning. Kuning. Antum nah, antum muasi ya, ikhwan. Mana? Masyaallah. Lakin anta la turqis bil. Ana dhahabtu ba'idan 'arifan. Anta la la yani la ahad yani yatakallam. Ya bas. Yang diminta oleh bapaknya Bilal apa? Majalah Dzatul Ghilafil Asfar. Majalah yang memiliki sampul kuning. Yang ditunjukkan Bilal bukan sampul kuning. Yang ditunjukkan Bilal bukan sampul kuning. Yang lainnya. Ternyata siapa yang mengambil? Marwan. Lihat setelah itu Marwan berkata, hiya indi. Dia ada di saya. Ada dia, ada di saya. Hiya indi, dia ada di saya. Akhadtu hal yauma. Saya akhadtu mengambil ha-nya. Al-yaum. Saya mengambilnya hari ini. Ini pembicaraan antara al-ab dengan al-abna. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, di tengah-tengah dialog mereka, tiba-tiba yarinul jaras. Mana yarinul al-jaras? Bel pintu berbunyi. Bel pintu berbunyi, yarin berdering. Berdering. Ranna yarinu berdering al-jaras bel pintu maksudnya. Bel pintu berbunyi atau berdering, fa yaqumu Marwan. Maka berdiri. Maka Marwan berdiri. Qama yaqumu berdiri. Wa yaftahu al-bab. Membuka pintu. Dan siapa yang masuk? Wa tadkhulu akhwatuhu. Ternyata yang masuk adalah saudara-saudara perempuannya. Nah. Jadi yang tadi kita barusan baca adalah dialog antara al-ab dengan anak laki-lakinya, al-abna. Sekarang datang al-banat, anak-anak perempuan. Berarti berapa, ikhwan, berapa anaknya kira-kira? Laki-lakinya tadi yang disebutkan di sini ada tiga. Bilal, Yusuf dengan Marwan. Lalu al-banat di sini bisa jadi lebih daripada itu. Nah, 6 atau 7 bisa jadi. Masyaallah. Al-banat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil masuk, mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu al-jami', mana al-jami'? Semuanya. Semua yang ada di rumah itu. menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu seketika Al-Ab bertanya kepada Al-Banat, Aina zahabtunna ya banati? Aina zahabtunna? Lihat, sebelumnya zahabtum untuk laki-laki, tum, antum. Sekarang zahabtunna, antunna untuk perempuan. Aina zahabtunna ya banati? Terjemah ya ikhwan. Kalian pergi kemana aja wahai anak-anakku yang perempuan? Aina kemana? Zahabtunna kalian pergi ya banati? Wahai anak-anak perempuanku, kemana kalian pergi wahai anak-anak perempuanku? Karena al-abna sudah datang duluan, seharusnya mereka datang bersamaan. Tapi di sini al-abna terlambat, maka al-ab bertanya, dari mana kalian pergi? Apa jawaban al-abna? Zahabna liziaratil mudirah. Zahabna, mana zahabna? Kami telah pergi li untuk ziarah. Mengunjungi al-mudirah. Al-mudirah, direktur perempuan. Nah, direktur perempuan. Mudiratul madrasah maksudnya. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, kami pergi mengunjungi kepala sekolah. Nah, al-mudirah di sini karena tak marbutah berarti kepala sekolahnya adalah perempuan. Ama syaitunna am dhahabtunna bisayyarati. Lagi-lagi di sini ada kata kerja yang digabung dengan dhamir jamak. Tunna. Tunna antunna. Masya Masya digabung dengan antunna sehingga masyaitunna. Kemudian zahaba dengan antunna menjadi zahabtunna. Amasyaitunna, apa makna amasyaitunna? Apakah kalian jalan kaki am atau zahabtunna bisayyarah? Kalian pergi dengan mobil. Masyaina, apa makna masyaina? Kami berjalan li'anna baitaha qaribun. Mana Nabi Anna? Karena baitaha rumahnya dekat qaribun dekat min madrasatina dari sekolah kami. Huwa, mana huwa? Dia ini kembali ke apa? Baitu baitu al-mudirah. Rumahnya si al-mudirah. Huwa rumahnya bainal masjidi wal madrasah. Antara masjid wal madrasah dan sekolah. Jadi mengapa al-banat jalan kaki? Karena bait al-mudirati qaribun minal madrasah. Naam. Huwa bainal masjid wal madrasah. Dia antara masjid dan madrasah. Alhamdulillah, sedikit lagi ya, ikhwan. Awajadtunnaha. Nah, taibna. Baik, lawas. Awajadtunnaha fil baiti. Tunnaha fil baiti. Ada berapa kata di sini, ikhwan? Satu. Tiga. Wajada, dua. Antunna. Lalu antunna. Tiga. Yang terakhir, ha. Subhanallah. Ada empat kata di sini. Kalau dalam bahasa Arab, seakan-akan ringkas sekali. Tapi ketika kita terjemahkan, apakah wajadtunna, kalian mendapati ha, mendapatinya. Ha di sini kembali ke siapa, ikhwan? Mudirah. Al-mudirah. Apakah kalian mendapatinya, mendapati al-mudirah? Fil bait di rumah. Ya. Naam. Apa kata al-banat? Ya. Naam. Ya. Wajadnaha. Kami menemukannya atau mendapatinya. Wajadnaha. Kami menemuinya. Mendapatkannya. Naam. Jalasna indaha. Mana jalasna? Kami duduk. Kami duduk indaha. Bersamanya. Thulutha sa'atin. Thulutha sa'atin. Sepertiga. Diambil dari kalimat salasah. Sepertiga. Tulus. Tadi sebelumnya nisfun. Masih ingat nisfun? Memang nisfun? Setengah. Sekarang tulus. Sepertiga. Jelas na'indaha kami duduk bersamanya. Berapa lama? Tulus sesa. Sepertiga. Jam. Dalam bahasa kita enggak ada sepertiga. Adanya seperempat. Seperempat. Lalu setengah. Ya tidak? Nah. Sepertiga jam berarti berapa menit ya, Khun? 60 dibagi 3. 20 menit. Kalau rubu sa'ah, 15 menit. Kalau thulutsu sa'ah, 20 menit. Nah. Wa kharajna min baitiha, wa kharajna, wa mana kharajna? Dan kami keluar, min? Dari. Baitiha, rumahnya. Kapan? Fis sa'atil khamisah. Jam 5. Pada jam 5. 5 sore sepertinya, ikhwan. 5 sore, ya. Nah. Maka terlambat pulang. Ara'aitunna al-miknasata ya banatu? Ara'aitunna, mana ara'aitunna? Apakah kalian melihat al-miknasah? Sapu. Ya banat, wahai anak-anak perempuan. Naam. Bahattu, siapa yang bertanya sebelumnya? Siapa yang bertanya ini? Al-Um. Tiba-tiba di akhir, menjelang akhir dialognya, Al-Um datang, sedang mencari sabu ternyata dia. Nah, mau beres-beres rumah, sabunya gak ketemu. Maka Al-Um bertanya kepada Al-Banat, Ara'aitunnal miknasata ya banat? Apakah kalian melihat sapu, wahai anak-anak perempuanku? Bahattu anha. Bahattu anha. Mana bahattu an? Aku mencarinya. Saya telah mencari haknya. Miknasah. Miknasah tersebut. Kathiran. Kathiran. Dari tadi. Dari tadi. Sudah lama nyarinya. Nah, sudah lama nyarinya. Wa ma wajadtuha dan? Saya belum. Ma di sini artinya? Ma. Nafiyah. Nafiyah. Dan tidak wajadtu saya mendapat. Dan saya tidak mendapatkannya. Ternyata siapa yang tahu, ikhwan? Su'ad. Ini al-abna apa al-banat ini? Dari al-abna apa al-banat? Al-banat. Su'ad ini anak perempuan. Ana wada'tuha. Saya meletakkannya. Wada'tuha. Saya meletakkannya. Tahtas sulam. Di bawah tangga. Di bawah as-sulam tangga. Hadas sabah. Pada pagi ini. Ana wada'tuha tahtas sulami hadas sabah. Saya meletakkannya di bawah tangga pagi ini. Lalu Marwan berkata kepada umminya, Ya ummi, wahai ibuku, afis thallajati ma'un baridun. Afis thallajah, apakah di dalam kulkas ma'un ada air yang baridun, dingin. Yang dingin? Nahnu itash, apa kata Marwan? Kami haus. Itashun, jama' daripada? Adshan. Sudah kita bahas pada terakhir, akhir ad-dars sadis, al-sadalik. Nahnu itashun. Abshir, mana abshir? Bergembiralah. Fiha ma'un baridun. Fiha di dalamnya. Di dalamnya. Nya di sini kembali ke kulkas. Al-thallajah. Ada ma'un baridun. Ada air yang dingin. Ada air yang dingin. Wa asirul burtuqal. Masya Allah. Ada tambahan lagi. Dan ada. Es jeruk. Ada sirup jeruk. Masya Allah. La asir itu perasan, bukan di, kalau jus kan di ini, di blender dia, bukan. Ini perasan. Ada sirup jeruk. Masya Allah. Atsyanan wa nahnu itashikh. Ba'da kira'atil hiwar hadha tawila nahnu itashikh. Masya Allah. Setelah kita baca cukup panjang di lebih, jadi haus kita ini. Alhamdulillah, ma'am wujud. Alhamdulillah. Bismillah. طيب يا اخوان انتهينا من قراءة الحوار فهمتم ان شاء الله فهمنا هل نقرا مرة اخرى جماعة نعم ممكن هيا ان شاء الله الدرس السابع اين ذهبتم بعد الدرس يا ابنائي ذهبنا الى الملعب اكرة القدم لعبتم ام كرة السلة لعبنا اليوم كرة القدم لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم بلى ذهبنا ماذا قرأتم هناك؟ قرأنا الصحف. أسمعتم الأخبار؟ من الإذاعة اليوم؟ نعم سمعناها. من أي إذاعة سمعتم؟ سمعنا من ثلاث إذاعات من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى kita baca sambil kita ini ikhwan merenungi kembali terjemah yang sudah kita lakukan tadi. أصحيح هذا؟ أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح. نعم هذا صحيح. شفاه الله. شفاه الله. آمين. آمين. متى دخل المستشفى؟ متى دخل المستشفى؟ دخل قبل ثلاثة أيام. دخل قبل ثلاثة أيام. أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ أهذه هي؟ أهذه هي؟ لا، المجلة ذات الغلاف الأصفر. لا، المجلة ذات الغلاف الأصفر. هي عندي. هي عندي. أخذتها اليوم. أخذتها اليوم. يرن الجرس. يرن الجرس. فيقوم مروان. فيقوم مروان. ويفتح الباب وتدخل أخواته. ويفتح الباب وتدخل أخواته. أخواته. أخواته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبتن يا بناتي؟ أين ذهبتن يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة المديرة. ذهبنا لزيارة المديرة. أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا. مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا. هو بين المسجد والمدرسة. هو بين المسجد والمدرسة. أوجدتنها في البيت؟ أوجدتنها في البيت؟ نعم وجدناها. نعم وجدناها. جلسنا عندها ثلث ساعة. جلسنا عندها ثلث ساعة. وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة. وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة. أرأيتن المكنسة يا بنات؟ أرأيتن المكنسة يا بنات؟ بحثت عنها كثيرا. بحثت عنها كثيرا. وما وجدتها؟ وما وجدتها؟ أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. يا أمي. يا أمي. أفي الثلاجة ماء بارد؟ أفي الثلاجة ماء بارد؟ نحن عطاش. نحن عطاش. أبشر. أبشر. فيها ماء بارد؟ فيها ماء بارد. وعصير برتقال. وعصير برتقال. نعم انتهينا والحمد لله. انتهينا وتعبنا بس كده. طيب ناخذ استراحة خمس دقائق يا خمسة عشر دقائق. Baik, pendengar radio rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak, jangan kemana mana, kita akan kembali dalam kajian bahasa Arab untuk pemula. Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Roja Radio Dakwah Al-Sunna wal Jamaah lidzakirin wal dzakirah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan alhamdulillah, pada sesi yang pertama tadi kita sudah membaca hiwar dialog yang terdapat pada pelajaran ketujuh di halaman 46. Ya, dan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali tamrin-tamrinnya insya Allah, atau mungkin kita berikan kesempatan untuk antum membaca nas-nas yang terdapat dalam hiwar ini. Kita mulai. Dan kepada Ustaz Tafal Ustaz. Nah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'an. Sepertinya di sesi kedua ini kita berikan waktu yang luas bagi ikhwan wa akhwat fil bait di rumah yang ingin bergabung bersama kita. Tugasnya adalah membaca dialog. Karena dialog ini cukup panjang, maka satu orang mungkin tidak bisa semuanya atau mungkin beberapa baris. Setelah itu diberikan kesempatan untuk menelpon yang lainnya. Nah, kita buka sekaligus sekarang. Baik-baik, para pendengar saja, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat teleponnya pertama. Assalamualaikum. Terputus. Kami berikan kembali kesempatan kembali bagi para pendengar saja untuk menghubungi di line telepon 021-823-6543. Anda bisa membaca hiwar pada halaman ke-46, ya, 47 sampai dengan 48, ya. Ta'ala nabda kiraat tamrin. Mungkin kita isi dengan membaca latin-latinnya, ikhwan. Nanti setelah itu kita akan beri kesempatan bagi ikhwan al-khot. Setelah itu kita baca latihan pertama, at-tamrin al-awwal. At-tamrin al-awwal, latihan pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Mana ajib? Jawablah anil as'ilah, soal-soal al-atiyah. Mana al-atiyah? Berikut ini. Jawablah soal-soal berikut. Ada berapa soal di sini, ikhwan? Ada 9. Ada 9. Tis'atu as'ilah. Ada tis'atu as'ilah. Man yaqra' ar-raqam al-awwal? Ana. Naam, iqra' as'al al-awwal thumma tarjim awalan thumma tu'ti al-jawab. 1. Aina dhahaba al-abna'u ba'da ad-dars? Naam, sebelumnya pertanyaan ini berkaitan dengan dialog yang sudah kita baca. Nah. Pertanyaan di latihan pertama ini berkaitan dengan dialog yang sudah kita baca tadi. Nah, fadal, aina? Aina dhahaba al-abna'u ba'da ad-dars? Di mana anak-anak laki-laki pergi setelah belajar? Naam. Dan jawab? Dhahaba al-abna'u ba'da ad-dars? Ba'da ad-dars ila al-mal'ab. Naam. Dhahaba al-abna'u ba'da ad-dars ila al-mal'ab. Ila al-mal'ab. Atau dhahaba al-abna'u ila al-mal'abi ba'da ad-dars. Nah. Nah, kita minta jawaban seperti itu. Jawabannya lengkap. Ahsanta ya akhi. Nah. Fadal. Ithnan. Madha qara'u fil maktabati? Apa yang mereka baca di perpustakaan? Nah. Qara'u. Siapa yang membaca sebelum? Siapa yang membaca di sini? Al-abna. Qara'u as-suhufa. Qara'u as-suhufa. Atau qara'u fil maktaba? As-suhufa. Nah. Apa yang mereka baca? Quran. Mereka baca Quran. ممتاز. Nah, ثلاثة. من أي إذاعة سمعوا الأخبار؟ نعم. سمعوا الأخبار. ترجم أولاً. من راديو apa yang mereka mendengarkan berita? نعم. راديو apa yang mereka dengarkan beritanya? Jawabannya. سمعوا الأخبار من ثلاث إذاعات. أحسنت. سامع الأخبار من ثلاث إذاعات. أنتم مرنشي. من إذاعة الرياض. من إذاعة الرياض. وإذاعة القاهرة. وإذاعة القاهرة. نعم. وإذاعة لندن. ممتاز. نعم. أربعة. من الذي أخذ الكتاب؟ من الذي أخذ الكتابة؟ siapa yang mengambil buku؟ نعم. أخذ الكتاب يوسف. أخذ الكتابة. يوسف أخذ الكتاب يوسف الذي أخذ الكتاب يوسف صحيح يا إخوان yang mengambil bukunya يوسف صحيح نعم خمس من الذي أخذ المجلة تبناكن dulu الذي أخذ المجلة ترجم أولا مروان ترجم أولا من الذي أخذ المجلة siapa yang mengambil majalah نعم أخذ المجلة الذي بلال. أخذ المجلة بلال نعم جوابني الذي أخذ المجلة الذي أخذ المجلة بلال أحسنت نعم ستة أين ذهبت البنات نعم لمانا أنا برمبون itu pergi نعم كمانا نعم أنا برمبون itu pergi ذهبت البنات إلى مديرة المدرسة إلى بيتي إلى بيتي المديرة ila baitil mudirah. Nah, mereka pergi ke rumahnya kepala sekolah. Nah, sab'ah. Sab'ah. Kam daqiqatan jalasa 'inda al-mudira? Jalasna 'inda al-mudira? Nah. Jalasna 'inda al-mudira thuluthu sa'at. Thulutha? Thulutha sa'at. Nah, tarjim awalan. Berapa menit, berapa lama mereka duduk? Daqiqah artinya di sini menit. Nah, berapa menit? Berapa menit mereka duduk di bersama al-mudira? Kepala sekolah? Nah. Mereka duduk bersama kepala sekolah selama 3 sepertiga. Sepertiga jam. Sepertiga jam atau 20 menit. Nah, ahsant. Samania. Samania. Aina baitul mudirat mudirati? Naam. Baitul mudirati qaribun min al-madrasati. Baitul mudirati qaribun min al-madrasati. La. Bainal masjid, bainal masjid wal madrasah. Mumtaz. Aw mungkin qaribun min al-madrasah bainal masjid wal madrasah. Naam. Al-akhir. Al-akhir. Tisa. Aina wada'at su'adul miknasata? Aina? Wada'at di mana su'ad meletakkan sapu? Wada'at su'adul miknasata tahta sulami. Naam. Wada'at su'adul miknasata tahta as-sulami. Tarjim? Su'ad meletakkan sapu lidi di bawah tangga. Mumtaz. Ahsanta ya akhi. Baiklah, bas. Kita baca at-tamrin ats-tsani ya ikhwan. Kita baca at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Dan kalau antum perhatikan latihan kedua ini masih berkaitan dengan dialog yang sudah kita baca barusan tadi. Berkaitan dengan dialog yang sudah kita baca tadi. Ada 6 soal dan ana minta dibagi ke ikhwan-ikhwan semuanya. Dibagi-bagi ke ikhwan-ikhwan semuanya. Ada 6 soal, berarti kalau ada 3 ikhwan di sini, masing-masing dapat 2. Anta rakam wahid wa isnan. Anta rakam salata wa arba'ah. Anta ya hikmat. Anta khamsa wa sitta. Fahimtum? Fahimna. Masing-masing dari kita dapat 2 soal. Anta ibda rakam wahid wa isnan. Wahid. Laibal abna'u quratal qadami fil usbu'il madhi. Nah. Khata usah. Khata, tarjim awal. Anak-anak laki-laki itu bermain bola di pada pekan yang lalu. Naam, khata. Ini salah. Naam. Jawaban yang benar adalah laibal abna'u quratul qadam. Quratus sallah fi al-usbu'il madhi. Naam. Laibal abna'u quratus sallah fi al-usbu'il madhi. Jadi yang pekan kemarin mereka main bola basket. Naam, bukan bola kaki. Naam, hada khata. Itsnan. Tafadhal ya. Itsnan. Dakhala Bilalul mustashfa qabla 3 ayyam. Bilal masuk rumah sakit 3 hari yang lalu. Hada sahih wa khata? Sahih. Sahih. Naam, hada sahih. Betul. Naam. Baik, anta 3 wa 4. 3. Sami' al-abna'u. Sami' al. Sami' al-abna'u al-akhbara. Akhbaru min al-iza'ah al-qahirah wa iza'ah Ariyar. Naam. Wa iza London. London. Naam. Sahih atau khata? Sahih. Sahih. Naam. Terjemah awal. Anak laki-laki. Anak laki-laki mendengar, telah mendengar kabar dari radio Kairo. Naam. Dan radio ya. Naam. Dan radio London. Sahih. Ahsant. Sahih. Naam. Rakam 4. Naam. Sahih, sahih, nah. Sahih. Al-kitab gilabu asfar. Nah, tarjim? Kitab yang buku itu? Buku yang bersampul kuning. Buku itu bersampul? Bersampul kuning. Bersampul kuning. Sahih atau khata? Khata. Sahih atau khata? Khata. Anta jawab, anta jawab. Ya. Khata Ustaz. Khata? Naam. As-sahih ma'ata yang benar adalah? Al-kitabu gifadu. Zul. Gilafuhu. Ahmar. Sahih. Nah. Al-kitabu gilafuhu. Ahmar. Naam. Yang disebutkan di sini adalah sampul merah. Enggak ada sampul kuning. Yang sampul kuning adalah majalahnya. Nah. Sahih. Ahsanta ya. Barakallahu lak. Nah. Nah. Fadal ya. Hikmat. Amsah. Baitul baitul mudirati bainal masjidi wal madrasati. Nah. Sahih. Sahih? Iya. Yeah. Baitul mudirati bainal masjidi. Iya. Yeah. Wal madrasah. Terjemah ulang. Rumah direktur perempuan antara masjid dan antara masjid sekolah. Dan sekolah. Anifan ya'mal. Anifan ya'mal qabla daqiqa anta ya Ihsan. Anifan ya'mal. Baik. Sahih. Sita. Al-ummu wajadat. Naam. Al-miknasata. Al-miknasata. Naam. Berarti akhra al-ummu. Al-ummu wajadat al-miknasata. Naam. Terjem. Ibu menemukan sapu. Naam. Sahih atau khata? Khata. Khata? Khata. Naam, khata. Naam. Sahih atau khata ya, Pak? Khata. Bisa sahih, bisa khata. Sahih. Oh, kalau setelah diberitahu oleh Su'ad, setelah diberitahu oleh Su'ad tempatnya, maka al-um wajadat al-miknasah. Tapi sebelum diketahui, sebelum diberitahu Su'ad, maka dia khata. Nah, maka dia salah sih. Nah, taib labas. Santai ya, barakallahu fik. Al-hatif ya'malau. Taib. Bismillah. Ya, kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa umu di mana? Umu Jazil di Cirende. Alhamdulillah. Silakan Umu Jazil dibaca dulu dialognya. Nah. Ad-dars as-sabi'. Nah. Aina dhahabtum ba'da ad-darsi ya abna'i? Nah, terjem. Kemana kalian pergi sesudah pelajaran wahai anak-anak laki-lakiku? Nah. Dhahabna ilal mal'abi. Kami telah pergi ke lapangan. Sahih. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallah? Apakah kalian bermain bola? Bermain sepak bola ataukah kalian bermain bola basket? Sahih. La'i benal yauma kurotal qadam. La'i benal kurotas salati fil usbu'il maldi. Nah. Kami telah bermain sepak bola hari ini. Kami bermain bola basket pada pekan yang lalu. Mumtaz. Nah. Ama dahabtum ilal maktabatil yauma. Bukankah kalian telah pergi ke perpustakaan hari ini? Nah. Bala, zahabna. Benar, kami telah pergi. Nah. Mada qara'tum hunaka? Apa yang kalian baca di sana? Qara'na suhufa. Nah. Kami telah membaca koran. Nah, suhuf di sini jama' atau mufrad? Atau mujazil? Jama'. Jama'. Mufradnya adalah? Sahifah. Sahifah. Nah. Sahifah. Nah, hanya panjang. Sahifatul. Sahifah. Taib. Istamir. Asami'tum al-akhbara minal iza'atin al-yawma. Minal iza'atil. Minal iza'atil yawma. Apakah kalian mendengar berita dari radio-radio hari ini? Dari radio hari ini? Ya. Na'am sami'naha. Ya, kami mendengarnya. Naam, sahih. Syukran Umu Jazil. Segitu dulu. Nah, kita berikan yang lain. Naam, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, jazakallahu khair kepada Umu Jazil. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Anisa di Bekasi. Baik, siapa? Umu Anisa. Ada feedback seperti Om Anisa. Mungkin dikecilkan sedikit radionya. Dikecilin ya. Nah. Sudah. Ya, silakan Om Anisa. Dari min ayyi idza'atin sami'tum? Al-Ab. Naam, Al-Ab. Min ayyi idza'atin sami'tum? Dari radio apa yang kalian dengarkan? Sahih. Nah. Sami'na min salasi idza'atin. Min idza'atil yaum wa idza'atil qahirati wa idza'ati landana. Naam. Kami mendengarnya dari 3 radio. Naam. Dari radio Riyadh. Sahih. Dan radio Kairo dan radio London. Sahih. Naam. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Ashahihun hadza? Saya mendengar bahwa Bilal sakit. Naam. Bahwa dia di rumah sakit. Naam. Apakah benar ini? Naam. Naam. Hada sahihun. Syafahullah. Ya, ini benar. Syafahullah, apa itu syafahullah? Semoga Allah menyembuhkan. Sahih, na'am. Amin. Mata dakhulal mustashfa. Amin. Amin. Apabila, apakah, kapan Bilal masuk rumah sakit? Na'am. Dakhulal qobla salasati ayamin. Masuk rumah sakit 3 hari yang lalu. 3 hari lalu, taip. Cukup, Ummu Manisa. Terima kasih, Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada Ummu Anisa di Bekasi. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang lain. Kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ummu di mana? Ummu Ihsan di Keranggan. Ah, baik. Naam. Radionya Ummu Ihsan mungkin dikecilkan sedikit. Ada feedback? Iya. Naam, fadhal Ummu Ihsan. Iya. Dari perkataan al-ab ainal kitabu. Ainal kitabu dul bilafil ahmar alladhi kana fi gurfati. Naam. Ara'aytumuhu. Naam. Terjemahkan dulu. Naam. Ainal kitabu. Di mana kitab yang mempunyai sampul berwarna merah yang ada di dalam kamarku? Naam. Apakah kalian melihatnya? Naam. Ana akhadtuhul barihata wa qara'tu nisfahu. Naam. Saya telah mengambilnya kemarin malam. Naam. Dan telah membaca setengahnya. Sahih. Naam. Wa ainal majallati allati kanat tahta dzatal kitabi? Naam. Dan di manakah majalah yang yang ada di bawah kitab itu? Naam. Ahadihi, apakah ini? Naam, apakah ini dia? Apakah ini dia? La, al-majallatu dhatul gilafi, gilafil asfar. Bukan, majalah yang memiliki cover warna kuning. Tidak, majalahnya. Tidak, majalahnya yang memiliki sampul warna kuning. Sahih, naam. Hiya indi. Ini dia. Ahad hal yawma. Di hiya indi, sebentar. Sekali lagi, Umay San. Hiya indi. Ini majalah di, itu ada padaku. Naam. Ahad hal yawma. Saya telah mengambilnya kemarin. Hal yawm? Hari ini. Hari ini, taip. Syukuran, Umay San. Jazakallah khair. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Mbak Ihsan. Dan kita berikan kesempatan yang lain untuk pendengar ikhwan, ya. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Abdul Wahid di Ciganjur. Bagaimana halok Abdul Wahid? Alhamdulillah, ana bi khairin ustaz. Masyaallah. Wa kaifa ruka ya ustaz? Ana bi khair walhamdulillah aidan. Masyaallah. Abdul Wahid, radio antum dikecilkan sedikit? Iya. Ada gema ini sepertinya. Iya. Cukup ustaz? Kurang. Sedikit lagi. Iya. Ya, fadal. Silakan. Antum dari ini, Yarinul Jaras. Yarinul Jarasu fayakumu Marwanu wa yaftahul baba wa tadkhulu akhwatuhu. Naam. Ya. Bel berbunyi. Sahih. Maka berdiri Marwan. Sahih. Kemudian membuka pintu. Naam. Dan masuk saudara-saudara perempuannya. Sahih. Naam, tafadhal. Al-banatu. Langsung saja. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Aina dhahabtunna ya banati? Kemana kalian pergi wahai anak-anak perempuanku? Sahih. Nah. Dhahabna li ziyaratil mudirati. Kami telah pergi menziarahi kepala sekolah kami. Sahih. Nah. Amasyaitunna am dhahabtunna sayyarati? Naam. Apakah kalian jalan kaki? Naam. Atau pergi dengan kendaraan? Sahih. Ahsan. Mumtaz. Naam. Masyaina li anna baituha qoribun. Li'anna baituha atau baitaha? Baitaha, ya. Kenapa baitah, Pak Abdul Wahid? Li'anna maf'ulu bih. La, antum lihat sebelumnya ada li'anna. Oh, iya, iya. Li'anna min akhwati inna. Inna, ya. Ya. Dan kita sudah kita bahas sebelumnya, inna membuat isim setelahnya menjadi mansub. Mansub, ya. Nah. Li'anna isim inna. Sahih, mumtaz. Ya. Ahsanta, ya, Pak Abdul Wahid. Li'anna baitaha, ya. Sahih. Ya. Masyaina li'anna baitaha qoribun mim madrasatina. Sahih. Wa bainal masjidi wal madrasati. Ahsant. Terjemahan. Kami jalan kaki karena rumah beliau dekat. Nah. Dari sekolah kami. Nah. Dia ada di antara masjid dan sekolah. Mumtaz, Pak Abdul Wahid. Jazakallah khair. Ada pertanyaan, Pak Abdul Wahid? Sementara belum. Ya, santai. Syukran, Pak Abdul Wahid. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Pak Abdul Wahid. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar ikhwan yang lain. Ya, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Abdullah, Pak. Ini saya ingin menanyakan pemesanan buku ini. Oh ya, taip. Untuk informasi buku akan kami sampaikan di akhir kajian. Oh, ya, taip. Itu saja, Pak. Ya. Taip. Jazakallah khair, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taip. Bagi para pendengar yang lain di 8233661 kita berikan kesempatan kembali untuk membaca hiwar yang ada pada halaman 46, 47 dan 48. Taip. Kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yasmin di Cibitung. Baik. Kaifa haluk Pak Abu Yasmin? Alhamdulillah jukarin. Masya Allah. Fadal ya Abu Yasmin. Naam. Dari awajattunnaha fil baiti. Naam. Awajattunnaha fil baiti. Apakah kalian mendapatinya di rumah? Naam. Naam. Wajadnaha. Ya. Ya, kami mendapatinya. Jalasna indaha sulusa sa'atin wa kharajna min baitiha fi sa'atil khamisati. Naam. Ya, kami mendapatinya. Naam. Kami duduk bersamanya selama 3 menit. Sepertiga jam. Naam, berapa sepertiga jam? Berapa menit itu, Pak? Abi Yasmin? Ashruna da'iko. Ashruna da'iko, mumtaz. Masya Allah. Wa kharajna, dan kami keluar dari rumahnya dalam 5 pada jam? Pada jam 5. Pada jam 5, sahih. Nah. Ara'aitunnal niknasanata ya banatin. Sekali lagi. Ara'aitunnal. Ara'aitunnal niknasanata. Niknasata. Niknasata. Sahih. Ya banatin. Ya banatu. Ya banatu. Bahastu anha kathiran wa ma wajadtuha. Nah. Apakah kamu melihat sapu, wahai anak-anakku? Saya mencarinya, sudah lama mencarinya dan tidak mendapatinya. Nah, sahih. Ana wada'tuha tahta sulami hadal sabaha. Nah. Saya meletakkannya di bawah tangga pada pagi ini. Nah. Ya ummi, afis salajati ma'un baridun. Sekali lagi, afis salajati. Afis salajati ma'un baridun. Nah. Nahnu itashun. Nah. Wahai ibuku, apakah di kulkas ada air dingin? Nah. Kami haus. Mumtaz. Nah. Abashir fiha ma'un baridun wa'asirun burtuqalin. Wa'asiru burtuqalin. Nah. Kabar gembiralah. Bergembiralah. Bergembiralah. Nah. Di dalam kulkas ada air dingin. Nah. Dan sirup jeruk. Mumtaz. Syukran Pak Abu Yasmin. Jazakallah khair. Nah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Intahina min qira'atil hawar in lam yakuna ka'sila min SMS nahnu nuwasil. Baik. Nah. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya akan kami bacakan beberapa pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk di line SMS kita. Taip. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan dari pendengar kita yang disebutkan namanya Al-Zunnu, kata Al-Zunnu yang kita maknai dengan saya mengira, apakah juga bisa diartikan dengan sepertinya? Sepertinya, coba kita lihat. Azunnu annaha fil bait misalnya. Azunnu an azunnu annal mudarrisa maja. Sepertinya. Nah, tidak, karena di sini nanti ada dhamir yang antum tidak terjemahkan. Kalau antum terjemahkan sepertinya, memang kan memang tidak akan salah. Artinya insyaallah masih tetap dalam koridornya. Hanya saja azunnu ada dhamir, lalu ada kata kerja yang antum tidak terjemahkan. Jadi ya lebih tepatnya jika kita terjemahkan saya mengira. Nah, tapi jika untuk terjemahan bebas mungkin bisa seperti itu agar sesuai dengan gaya bahasa kita. Nah, wallahu a'lam. Baik, demikian jawabannya. Kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat dari Panana di Pondok Gede. Kapan digunakan zalika dan zaka? Zalika dan zaka sebenarnya tidak ada perbedaan yang khusus. Bisa dipakai zalika, bisa juga zaka. Bisa dengan lam atau bisa tanpa lam. Tidak ada setahu saya, wallahu alam, tidak ada aturan-aturan khusus ketika mana kapan kita menggunakan zalika dengan lam atau kapan kita menggunakan zaka. Dua-duanya bisa dipakai kapan saja sesuai dengan keinginan. Wallahu alam. Baik, demikian Panana, mudah-mudahan bisa difahami. Kita angkat pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan hiwar yang kita baca pada halaman ke-48. Kenapa sulusa sa'ah dan bukan sulusuh? Nah, sulusa di sini dia karena dia menunjukkan zarf, menunjukkan zarf zaman, keterangan waktu, maka dia harus mansub. Karena dia keterangan waktu maka dia harus mansub. Sama seperti kalimat al-yauma misalnya, al-yauma. Mengapa dia bukan al-yaumu tapi al-yauma mansub? Karena dia zarf zaman, kata keterangan waktu, dan kata keterangan waktu harus mansub. Mansub. Wallahu a'lam. Dan tanda mansubnya fathah ya. Fathah, sahih. Nah. Baik, dan insya Allah akan lebih diluas penjelasannya pada babnya nanti. Nah, ya, insya Allah. Anda yang bertanya, sabar. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Salman, Tanjung Priok. Tolong dijelaskan apakah kaidah angka 11 sampai dengan 20 berlaku juga untuk penanggalan, Ustaz? Misalnya, min salah satu asyara syahru safar. Atau tolong dibenarkan kalimatnya. Nah, tidak. Karena yang kita bicarakan kemarin, jika al-adat itu bersanding dengan al-ma'dud. Itu kaidah-kaidah yang berlaku jika seandainya al-adat itu bersanding dengan al-ma'dud. Tapi kalau di tanggalan tidak. 11, lalu setelah itu bulan, lalu setelah itu tahun. Tidak ada al-ma'dud di situ. Jadi tidak mengikuti kaidah yang kita sebutkan kemarin. Nah, wallahu a'lam. Baik. Kalau kita tanggal, mungkin ini terjemahan Indonesia ya, saya. Salah satu asyara syahru safar. Salah satu asyar yang diarabkan saja. Nah, salah satu asyar min syahri Syawal. Salah satu asyar min syahri Syawal. Sanata alfin wa arba'umi'atin wa wahidin wa thalathin. Nah, insyaAllah. Demikian yang tepat. Penjelasannya ya akan lebih rinci pada babnya insyaAllah. Sabar. Nah. Kembali dari pesan singkat dari Ukhti Naila pada halaman ke-37. Saat mengapa ayya suratin? Apakah bisa jika i'rabnya dhammah ayu suratin, bukan dengan fathah tapi dengan dhammah? Nah, sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa ayah di sini dia sama seperti kedudukannya yang tadi barusan kita baca. Ada kalimat misalnya matri ikhwan yang maf'ulun bihi di depan tadi. Aqratal qadam. Sama seperti kalimat ayya suratin hafidha sa'idun. Ayya di sini maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih yang muqaddam. Maf'ulun bih objek yang diletakkan di depan. Objek yang diletakkan di depan. Dan ini biasanya terjadi jika seandainya ada dalam kata tanya biasanya. Biasanya ketika ada kata tanya, biasanya bisa terjadi ini. Maf'ulun bih ada di depan. Yang biasanya di tengah. Yang biasanya maf'ulun bih ada di belakang. Setelah fi'il, setelah kata kerjanya, dan setelah fa'ilnya. Nah, fa'il dulu baru fa'il, urutannya begini. Fa'il, kata kerja, kemudian fa'il, kemudian pelakunya. Kemudian yang ketiga baru setelah itu maf'ulun bih. Masih, Ustaz. Nah, masih. Misalnya kita coba Muhammadun atau akala Muhammadun al-burtuqala. Akala Muhammadun, mana akala? Makan. Makan. Makan. Muhammadun Muhammad al-burtuqala, buah jeruk. Akala fa'ilnya Muhammadun, fa'ilnya, masih ingat fa'il? Ya, pelaku. Subjek, pelaku. Kemudian al-burtuqala, baru di situ, setelah itu baru maf'ulun. Maf'ulun bi. Ini begitu seharusnya, biasanya begitu, asalnya begitu urutannya. Tapi kadang bisa saja al-maf'ul bi di depan. Sama seperti contoh ini, ayya suratin hafidha sa'idun. Hafidha fi'ilnya, sa'idun fa'ilnya, lu ayyanya di mana? Maf'ulun bi-nya di depan, ayya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali kita angkat dari pesan singkat dari Ummu Ihsan, Keranggan. Pada hiwar di sini tadi banyak terdapat kata kerja fi'il madhi tadi. Naam, sahih. Apakah ada tanda-tanda yang khusus untuk fi'il madhi? Tanda-tanda khusus untuk fi'il madhi. Insyaallah kita akan bahas pada babnya insyaallah, tidak sekarang. Nah. Baik. Di pending untuk pertanyaan atau jawaban untuk Ummu Ihsan ya. Tapi kita mungkin satu saja kita sampaikan di sini. Kalau antum lihat di dialog ini, maka di antara tanda bahwa itu fi'il madhin, jika dia ditempelkan dhamirnya di belakang. Iya. Jika dhamirnya diletakkan di belakang. Karena kalau di depan, nanti dia seperti jadi fi'il mudhari. Dia diletakkan di belakang, di depannya tidak ada tambahan. Di depannya tidak ada tambahan. Seperti kalimat misalnya, zahaba fi'il madhi, alaihi sekedalik. Kemudian ketika digabung dengan antum, zahaba digabung dengan antum, maka lihat, zahabtum, di mana dhamirnya, di mana kata gantinya? Belakang. Di belakang, tetap di belakang. Tapi kalau misalnya fi'il mudhari misalnya, bagaimana contohnya? Yadhhabu misalnya, yadhhabu. Ketika kita rubah menjadi nahnu misalnya, nadhhabu. Lihat yang berubah adalah kata depan. Kata depannya. Yang belakangnya tidak berubah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Ada pertanyaan kembali kita angkat dari pesan singkat berkenaan dengan jawaban sukron, Ustaz. Nah, yaitu afwan. Apakah dengan ain atau dengan hamzah? Dengan ain. Afwan. Ain, fa, waw dan alif. Nah, afwan. Dan bukan diartikan maaf ya, Ustaz. Nah, di sini artinya ya. Walaupun kita, katanya bentuknya sama, Ustaz. Walaupun afwan bisa juga dipakai pergunakan untuk meminta maaf, afwan. Nah. Baik, demikian jawabannya. Pada tamrin pertama, bisakah zahaba labna diganti dengan zahabu? Zahab al-abna'u. Taib, afwan. Zahab al-abna' diganti dengan zahabu. Jazakallah khair. Misalnya, aina zahabu ba'da darsi. Begitu mungkin maksudnya. Aina zahabu ba'da darsi. Di soal tetap al-abna' harus disebutkan. Di soal, al-abna' tetap harus disebutkan. Tapi ketika di jawaban, mungkin bisa. Zahabu, jawabannya bisa dihilangkan al-abna'. Karena al-abna' bisa dihilangkan karena memang sudah disebutkan sebelumnya. Sudah disebutkan sebelumnya, kemudian diganti dengan dhamir, waw, dan alif. Zahabu ba'da darsi. Ini jawabannya. Tapi kalau dalam soal tetap harus ada al-abna. Mengapa di jawaban boleh dihilangkan al-abna? Karena sudah disebutkan sebelumnya. Dan dia diganti dengan dhamir, waw, dan alif yang menunjukkan bahwa ada al-abna yang dihilangkan di situ. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Nah, mungkin demikian bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Dan alhamdulillah sudah kita sempat baca dua latihan. Mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan buka kesempatan lebih luas lagi kepada ikhwan dan akhwat yang ingin bekerja sama dengan kita dan ikut membaca. Dari saya sekian. Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah maka datang dari syaitan dan datang dari saya. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala segala kesalahan. Subhanallahi hamdik, syukurlillah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.